Netflix. Jangan cari lain lagi, sumpah. aku cinta untuk kau. Seminggu sampai kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang sayang. mata, jaga hati. Jangan cari lain lagi, sumpah satu cinta untuk kau. Sambung dia sampai kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang, sumpah hanya kau yang sayang. Ku seisu daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu sayang punya dan jadi pengganggu. Ku cuma benalu yang di saat dia butuh kalau keluar rumah. Ku stop sudah dengan kamu tak kali ganggu. Kamu tahu bangun cinta cara gampang. Mau kasih pisah kau dua udah bisa. Jangan ganggu, yang itu satunya jangan ganggu. Kau pijari yang lain. Andri Radio Remix. Bye. Thank you. kasih tangannya di atas mana. Thank you. Aku hanya Thank you. baila, baila, ela, ela. Macarena, Macarena, all night long. Macarena, Macarena, baila, baila, ela, ela. Macarena.